kita nembe bicara masalah asal usul punjere kemaksiatan, kelalaian, gedine syahwat niku krana kula panjenengan rido terhadap nafsu ne dewi. Sampun tamtu menawi kepingin saged ngelampai to'at, lajeng manahipun tansah bangkit, bangkit tumandang waspodo, tansah apa nggih gumregah rumaos dados kawulane Allah lan terhindar saking kemaksiatan, menika kedah tansah curiga, curiga terhadap nafsunipun piyambak. Pindah malih kula aturaken ampun ngantos menawi salah sasaran. Sing dicurigai niku nafsune, tapi sing sering kula panjenengan carane leh nyelesekno niku sing diimpet ngamale. Jadi kula panjenengan ini sering ngoten niku. Jadi sing dicurigai niku nafsune, tapi sing diimpet ngamale. Masuk sing sering kedadosan kan sing ngene-ngene ritek sithik-sithik ritek sing penting lak ikhlas. Niku ketoke kaya ikhlas tenan. Padahal niku jenenge lak ngempet ngamal. Ngempet ngamal kudune ya akeh ritek lak ikhlas lah ngoten. Kudune ngoten. Terus semuane jenengan jariah 1 juta. Terus ikhlase 100.000, gih. 100.000 niku sing ketompo, cara artinya ternilai sebagai ngamal sing sae. Lah sing 900.000 niku gih, tercatat sebagai ngamal. Tercatat sebagai ngamal, lah niku ngenteni mengge. Ngenteni sampean lali. Mengge lali lah niku mengge terus masuk kelebu tengene keikhlasan. Lemek sampean terus meh ikhlase 100.000 sejarine 100.000 lagi pun niku tok mengke ngamale lah terus. Mengke tengah-tengah sampean gak ikhlas pisan ilang blas malah ngoten. Iki soal nafsu niku pancen nggih. Terus saya niki tataran batin. Tegese tataran batin niku utak-utik tuntutane nafsu iku seringkali nuntut bagian tengene ngamal niku. Permulaane ngoten. Lah mungkin sesuai niku terus mesti jenenge nafsu niku amaratun bisu. Ya, nafsu niku kelas rendah sendiri sing dereng terdidik niku selalu ngajak teng keelekan. Merintah teng keelekan. Nek upama niku pun sampai ketemu tenggene nafsu sing pun duyan lakon apik. Niku mawon piyambake sik njaluk bagian hasilnya ngamal. Ngoten. Tapi nggih pun sae mboten niku ampun di alah percuma terus ngamal dijaluk nafsu ora usah ngamal-ngamalan mboten saged wong niku gawat. Ngoten niku gawat. Mboten wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun jelasakan kata-kata soal tiang sing selalu boten rido. Wa malam yardo an nafsihi lam yastahsin halaha walam yaskun ilaiha. Wa man utawi sapa wong kulam yardo kan ora rido sapa man an nafsihi saking nafsune man lam yastahsin mongko ora tau nganggep apik sapa man halaha ing tingkae nafsu walam yaskun lan ora tau tenang-tenang cara saniki kok terus santai-santai tenang-tenang ilaiha terhadap nafsune dhewe gak tau curiga gak tau diurusi santai-santai mboten mawon tiyang sing model sing mboten santai-santai tegese terus ngawasi nafsune mboten niku mesti mboten nganggep apik lan mboten tau ngerasa tenang kaya jenis sampean lek dikliteri lho sewu niki jenenge mencuriga ngene ibu-ibu niki numpak bis numpak bis pas dhewean. Lelah niku jejere sampean niku bangkune kosong moro-moro anak bocah berandalan sing itu sewu secara gambaran niku serem lah sangar bocah niku. Wis brewok rambuté ruwet-ruwet. Terus lengene anak tato ini gambar urang, kok gambar urang, gambar tonggeng. Itu jejeri sampean. Sama apa gak bisa anteng hati ini. Bukan sakit, ini aku mesti curiga terus. Mesti sama siap-siap. Gue moro bedel tasku, gue moro. Ini aku mesti buatan tenang. Mereka ketunggungan perkara yang sama gak rido. Sama ini aku gak marah apa. Gak iso enten tiang bentuke ngoten niku wae rum jejeri sampean niku mesti mboten rido. Lha niku mesti mboten tenang. Salat tingkae tiang ngoten niku sampean mboten nganggep apik. Masa mungkin ngriku pun muni nuwun sewu Bu. Ya wis muni nuwun sewu tapi sampean sik. Alah iki paling-paling eta-eta yo tak gak ngoten mawon dasi. Mergi kadung kesan pertama itu sudah tidak baik, maka selanjutnya juga sulit untuk diterima. Tapi lek kesan ke pertama itu sudah, ya selanjutnya terserah Anda lah, mau tenang. Jadi, lek uang niku pun curiga dhisik, niku mesti mboten tenang. Mila wa man utai sapa wong kanakan Allah sapa man iku bihadal wasfi kelawan iki sifat waspada. Ora tau nganggep apik terhadap nafsune mutayaqidun karena mengko ana sapa man ana iku mutayaqidun mesti waspada selalu bangkit ora wani kok terus santai-santai ngantuk apa terus sendepel teng lengene wong niku wau sing tatonan ngoten niku terus sendepel ora wani mesti tewegan siap-siap golek moro-moro diserobot tasku ngoten iku terus mutanabbihan terus selalu perhatian litawariki maring pira-pira perkara kang anyar teko wal awaridilan pira-pira perkara kang anyar teko wa butayakuzilan kelawan waspada wa tanabbulan perhatian terus menerus yatamakkanu mongko dadi kongang dadi bisa dadi kuwasa sapa man kuwasa mintafaqqu di khawatiri saking niti-niti pira-pira krenteke man wa muraati halan ngrekso khawatir. Jadi kerentek-kerentek sing muncul teng jero ati niku terus diseleksi, disensor, ngoten. Engko salah-salah kok kerenteke kliru iki, ngoten. Niku salah-salah karepe apik tapi moro-moro sasarane salah. Terus disensor terus kerenteke teng jero ati. Lintasan-lintasan batine niku selalu diteliti. Ngoten. Lumane pas salat mula kok ngerentek, wah wis apik aku ngeliki salatku wis kusuk, ngoten. Ya baik gak terima sik to sik kususu muni ngono iki ngoten. Terus diteliti terus. Lah nek wong niku selalu meneliti kerentek, selalu meneliti lintasan batin, selalu mensensor apapun yang ada teng jerone atine niku, wa inda zalika lanalikane mengkono-mengkono neliti tahmatu dadi dadi padam. Padam niku tegese mati kaya matine geni. Apa nirono syahwati genine syahwat. Dengan begitu maka syahwat itu enggak sempat muncul. Disenajan elek tapi enggak wani usul. Kadhe jenengan wanis kadung kulino di paidu wong, terus dipaidu, terus ajeng usul lagi wegah. Ora urung kowe ya dipaidu. Niku mesti menendang duwe bojo kok cerewet ngomel ae ngoten sembarang disalahne jenengan lak temeneng. Nggih. Nggih to, Pak. Dadi bangku aku usul ngene ya disalahno, usul ngene ya disalahno. Akhire pun sesuk terus wong Jawa Tengah ngarani talon. Talon niku wis ora duwe kepinginan ya. Wis napa nggih istilahnya bosan kepingin lho sampai wis bosan wis mau pingin wis ditawani barang wis mah jane percuma. Nah, syahwat niku malah terjadi lek bolak-balik dipenek ngoten yo sih wis megah Wis waleh gelem dadi moh ngoten nggih. Niki. Saya kunu monggo ora ana iku lah kedhus sahwat alai ing atase man wong sing teliti wau apa wala batun nglindih wala kuatun lan ora ana kekuatan. Faya tasifu mongko persifatan sopal abdu kawula hina izin nalikane iki syahwate wis ora menang angge syahwate wis kalah persifatan bisifatil ifati kelawan sifat iffah. Iffah niku terjaga dari kemaksiatan. Akhire wong niku terus wong liya mawon ngarani lho wong kuwi ora mungkin. Ngono mesti upama sampai enten fitnah. Enak fitnah dituduh nopo-nopo sing kira-kira bersoalane kali syahwat ngono wong liya sing mbelani malah. Gak mungkin lek wong kuwi. Kuwi ambek wong wedoke mlayu kok. Kudu mbok arani selingkuh ora mungkin. Ucul cilik bareng aku. Nah nikulah diantarane ngatos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku krana sik alitipun pun dioperasi nika nggih, zaman sik umur 10 tahun. Napa pinten? Umur 6 tahun nika sumet dolanan kalih are alit-alit nalika dimong sering Halimatus Sa'diyah nika syahwate pun di napa dioperasi kalih malaikat nika mulane Kanjeng Nabi niku salakon-lakon terjaga dari kemaksiatan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dados kancane mulai alit gandeng kali Kanjeng Nabi niku yakin lek Muhammad gak tau goroh. Jadi sekali nyekai kabar aku tau napa wahyu aku diangkat dadi nabi ngoten nggih. Mun Abu Bakar ora usah nyang ora mungkin Muhammad gawe-gawe niku. Begitu pula seandainya kok sing napa wahyu niku Abu Bakar As-Siddiq upama niku sing dadi nabi niku Abu Bakar Kanjeng Nabi langsung percaya. Mergi pun rasa ridho antara satu dengan yang lain itu sudah enggak ada kecurigaan dan bahkan sangat meyakini iffah pun meyakini bahwa kedua-duanya itu terjaga dari napa kebohongan. Lho sampai ngabari sing paling aneh pun nek panjenengan sing ngabari Kanjeng Nabi percaya aku. Niku sembayane pun Abu Bakar. Lah lek tiyang niku pun ngoten niku, pun pada tingkat wis gak doyan maksiat. Lek gak doyan niku mergo pancen cara wong ngono nafsu makane wis ora enak. Wis kadung apa nggih? Kadung alergi. Bolak-balik anger mangan anger apa anger ngombe es kok ngeluh tiyang anger ngombe es ngeluh tiyang. Niku roh es mau wis wegah. Lembok wayah waliman dituwi es podeng pun boten. Ini ngoten. Mesti nolak. Ini karena menjaga diri, terjaga dari lakon-lakon sing dilarang dening Allah. Fa idza sara mongko tekane wis dadi sapa abet dadi kuafifan wong kang menjaga diri dari kemaksiatan. Karena mongko ana sapa abet iku mujtaniban selalu menjauh. Menjauh di kulli ma maring sekabiane barang maha kang nyegahu ing masapa lugus ya Allah anu saking ma muhafizan tertelak selalu menjaga jogo ala jami ima ing atase sekabiane barang amaro kang perintah sapa Allah ing ma bihi kelawan abet apapun yang diperintahkan Allah dia selalu menjaga diteliti tenan kok gak salah. Semenuku lek perkara larangan niku mesti dijauh betul-betul. Wa hadza huwa ma'na ta'ahlillah. Wa hadza utawi iki selalu siap nglakoni perintah lan menjauhi larangan. Huwa ya hadza iku ma'na ta'ati maknane ta'at lillahi azza wa jalla. Wa aslu hadza utawi punjere iki ta'at kabeh niku wau. Kulini sekabiane hadza iku ada murido ora anane ridone abet ridho an nafsi saking nafsune abet. Semua itu modal awal pusat kekuatan powernya adalah dari kemampuan dia untuk selalu tidak ridho Jadi orang ridho itu pokoknya orang rimo. Gak tak terima usulmu wis berbagai jalan ngomong wis ora dirungokno. Upama kepaksa dirungokno mergo ketok bener ya diteliti. Diteliti. Mane kados jenengan duwe anak loro, sing sitok niku panjen jujur. Jujur cul cilik manut urung diperintah wis budal, terus sing sitok niku ngluwonjong tukang ngapusi ngoten. Niku sing sitok ngomong bener sing tukang ngapusi niku ngomongnya bener. Sing siji niku ngepasi ora patek bener ngomongnya mergo datane kurang. Niku kadang-kadang sampean luwih percaya ngene. Sing mboten tau ngapusi niku katimbang anak sampean sing glonjo ngomong tenan niku. Ngoten. Atau jenengan nek ngrungokne critane wayang nggih. Nate mirengke wayang. Nggih, nate. Cerita wayang niku nek sing ngomong niku sengkuni terus senajan bener niku sampeyan ora ngandel. Padahal niku nggih arep dalani digawe ngoten mawon nggih. Nek apa lek sing ngomong niku punta dewa. Lha mbok ora pas dianggep pas mawon. Kadung pun sifate ngoten niku. Niku padahal niku nuwun saya utama gambaran wayang kan nemu gambarane dalang. Ngoten mawon sampean terpengaruh. Terpengaruh lah. Nah, nafsu niku nalika nafsu niku sampean pahami sebagai sesuatu yang selalu membuat kerugian. Nggih mesti saged jenengan curiga terhadap nafsu. Tapi lek wis dadi kanca sampean cul cilik lah niku lho sing repot. Cul cilik niku nafsu dadi kanca menurut modele nafsu niku sak gejakan lawaran niku sing ditawakno nafsu niku mesti enak. Nggih, mesti enak lho nggih niku. Mesti enak. Ajake niku terus turu ae, mangan ae. Ora usah kangelan tapi oleh. Niku kok muncul lah terus pengen enak terus ning ora kangelan. Niku lak terus nyolong. Nek nyolong mergo nyolong niku dipaido ngakeh ndek ora kuat dipaido sesuai ngapusi. Jenenge ngapusi niku lak ketoke bener ning ora bener. Niku terus. Mulane sakniki sing penting malih. Sebelum kita melangkah lebih jauh ngurus napa persoalan taat niku wau utawa persoalan kemaksiatan momenen jenengan timbul tanda tanya jenenge nyapa to? Aku iki pengin bangkit ibadah sing tertib istiqomah sing ora kebulet-bulet maksiat ngene iki. Pun coba sakniki sampean urip piyambak kehidupan panjenengan mulai awal. Kenalilah lebih dulu nafsu. Faizan nek lamun kaya mangkono soal nafsu sing diridani karo nafsu sing ora diridani niku kacake adoh. Lek sing diridani niku terus ndodo ngajak maksiat, lek sing dicurigai niku terus sese sampean iso istiqomah. La syai'a ora suwiji-wiji ku aujabu luwe wajib ala abdi ngatasé kawula. Ora ana suwiji-wiji sing luwe wajib mungguh kawula min ma'rifati nafsi tinimbang saking mengenal nafsu dhewe. Maka yang perlu dilakukan setiap orang adalah mengenal diri sendiri. Dalam arti nafsu itu, tuntutan nafsu itu harus dikenali betul. Gejala-gejalanya kudu dikenali. Lek wis ngerti angger jam setengah papat ngajak turu. Ngoten. Jane lek cara dituntut cara hukum pekeh. Setengah papat budal turu niku mboten salah. Mboten salah panjenengan wong subuh nggih. Setengah papat bengi niku lho, budal turu niku cara hukum pekeh boleh-boleh saja. Wong belum ada kewajiban salat kok. Tapi lek sampean wis kenal modele. Wis kenal modele anggere jam setengah papat kok mapan turu. Niku digugah wis ora iso tani lah ora jam 09. Lah gimana to, Ge? Lah nek sampean wis kenal ngono ya mesti nek setengah papat jaluk turu ya dipeksa aja. Wong curiga kok. Salah-salah iki kok lek jam setengah papat jaluk turu ngene. Wah, iki wis maksat iki kok. Wis gak lho ngoten. Wis bukti caranya apa? Setengah papat budal macul apa piye ben gak turu. Apa setengah papat budal mlayu-mlayu apa piye? Apa numpak sepeda ontel ngubengi alun-alun kuping 100 ngene wis. Apa maning ngoten. niku mesti saged sawan mungkin sesuk saged mengenal itu. Suwe-suwe lek wis roh wateke niku mesti ngajak elek lan mesti menimbulkan kerugian. Maka orang yang mengenal itu wayazamu. Wayazamu lan mesti mindalika saking mengkono-mengkono mengenal nafsu. Apa sing mesti ada murido ora anane rido anha saking nafsu. Ya mesti toh nek kawitan isih kenal kawin biasa dengan hubungan dagang ngoten mawon wonten apa teng pasar duwe langganan anyar kawitan kae itu mbah serong jinah, telung jinah, petang jinah mesti mbayare napa bayar cash kontan sama terus kadung percaya kiri-kiri tiba-tiba nanti itu model kawitan tok sesuai terus mundur semuanya biji kali dinten tepat rong dino mundur neh seminggu mundur neh sesuai kok terus ngilang lah kok terus nanti itu sampai terus kenal model ngono terus ben mana wong niku muncul kok terus hubungan kali sampai mesti sama nang hati-hati gitu gak. Mesti akhirnya zaman mutus nih pokoknya nggak temuan pak. Niki ada uang ada barang nggak temuan. Ini semua terus itu sih. Mereka sama terus curiga. Nah uang itu harus tahu kecentok di rugek nih nafsu. Dia mesti terus curiga karo nafsu. Dan wabu kodri tahak kukil abdi. Lan kelawan sekedar seukuran. Seberapa tahak kukil abdi oleh nyata akan kawulo. Lan kelawan ukurane oleh nyata akan kawulo fi ma'rifati nafsi ing dalam mengenal nafsune abet ya suluhku jadi patut jadi bagus lau kedua abet apa haluhu tingkai abet wa ya'lu lan jadi luhur apa makamuhu makame abet itu saat ini ngukure katun seberapa kamu mampu mengenal dirimu lebih jauh maka seukuran itulah kebaikan dirimu akan muncul, setingkat itulah derajat makommu akan kamu duduki. Semakin wong niku mampu memaksa diri sendiri, maka semampu maksa diri sendiri itulah akan menemukan tingkat kemampuan kamu memaksa orang lain. Sama nek gelem meksa senengane nulung wong ae. Wis tau sampean peksa wae sampean kon nulung wong ae. Mengke sebesar kemampuan sampean ngempet dipeksa nafsune nulung wong nggih sebesar itu nanti sampean saged dimulyakne wong. Tapi lek sampean kok isih cilik sampai gedhe sampai tua senengane dimulyakne wong ning sampean gak iso meksa awake dimulyakno wong ya sebesar itu kehinaan dirimu. Ini pun patokan iki. Pun patokan. Wakat waroja, lan teman-teman wis tumeka. Anil kibari saking piro-piro tokoh, wal aimat lan piro-piro pemimpin imam al akhyari kang pinileh. Para tokoh, para imam ahli tasawuf, apa sing tumeka minal kalimati, saking piro-piro kalimat. Al-mutadominati kang mengku li'aibihim maring cacate kibar wal-a'imah cacat maring nyacat maiduni kibar lan a'imah maiduni nufusihi maring piro-piro nafsuni kibar wal-a'imah watuh mati lan curiga minhum saking kibar lan a'imah curigalah maring nufus wa adami ridhum lan ora anane ridhone kibar wal a'immah anha saking nufus apa sing teko aksaru luwe akeh min an yuksa saking yen to diitung. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan yang sampai pada kita dari para tokoh tasawuf, para ulama, bahkan mungkin para tokoh-tokoh terkenal ya. Kata-kata, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa nafsu itu jelek. Sehingga ada istilah kuasai diri, menahan diri, tahan emosi. Mungkin emosional itu enggak bisa menahan diri. Ini mesti dipaijo itu. Wong bal-balan oleh emosional enggak bisa menahan diri gampang kalah. Niku. Karena apa? Ketika nafsu itu yang main, maka rasional tidak bisa jalan. Sing ono puas. dang beres. Ini malah kebat tapi keliwat. Kebat itu cepet banget tapi malah keliwat, jadi malah ora tunggon. Niku susu. Di antarané napa? Walidzalika lan krana mengkono-mengkono ana dawuh sing kathah kala dawuh sapa Abu Hafs, Syekh Abu Hafs radhiyallahu anhu. Syekh Abu Hafs inggih tokoh tasawuf. Terus pun di dawuhipun man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat walam yukhalibha fi jami'il ahwal walam yajurruha ila makruhiha fi sa'iri ayyamihi kana maghrura. Man utawi sapa wong iku lam yattahim ora curiga sapa man nafsahu ing awake ing nafsune man ala dawamil awqati ing atase langgenge pira-pira wektu walam yukhalif lan ora nulayani sapa man ora nulayani ha ing nafsu fi jamiil ahwali ing dalam sekabiane pira-pira tingkah walam yajuro lan ora gelem narik nyendet narik sapa man ha ing nafsu ditarik ning ndi ditarik ilama kruhiha maring perkara kang disengiti nafsu fi sa'iri ayyamihi ing dalam sekabiane dinane man kana mongko ana sapa man ana iku maghruron kabujuk sapa ae ya mbuh kuwi bodho mbuh kuwi pinter mbuh kuwi sugih mbuh kuwi miskin pokoke wong sapa ae sing ora tau curiga ning nggone awake dhewe selalu dan selalu setiap waktu setiap saat dia enggak mau curiga dan dia tidak mau bangkang yukhalif nulayani bahasa Indonesia ini apa nulayani ini apa? Ya beroposisi terus menerus terhadap nafsu. Begitu posisi ini nafsu yang bisa mana jokato tengriku pada posisi yang berbeda terus menerus terhadap nafsu. Fi jamil ahwal yang dalam sekabiannya tingkah. Ada orang kok tidak mau curiga, ada orang tidak mau beroposisi terhadap nafsu, ada orang tidak mau menarik nafsunya untuk merasakan sesuatu yang tidak enak. Kok gak gelem ngono? Karena mengkono sopaman iku maghrur. Pasti orang itu akan maghrur. Kapusan. Kapusan itu. Kapusan. Yo. Dibujui nafsune dhewe. Jare enak. Lah kok ora. Kapusan. Nggih. Dan bagaimana enggak kapusan. Pun sewu niki. Niki. Enak uang ming sekedar enake sak pira sih sakjane wong. Seneng-seneng karo wong wedok niku enake sak pira. Paling-paling nggih alah pirang detik, pirang menit. Artinya ketika dia tergoda oleh wanita lain yang cara enake sak pira. Enak sangat niku, padha ngenten kebanggaan kok. Iya, tapi dibanding karo beban stresnya pikiran mundelik no cacat, memang mboten sumput. Iya tak? Paling-paling mau selingkuh enak-enak mau sak pinten. Ya, sak jam, rong jam, ngoten mau. Tapi beban pikiranmu delik no cacat. Gimana? Ini wajib pinten-pinten tahu terus delik no. Berkau akhir-akhir konangan, iya bergak konangan. Terus. Itu kan jenisnya kapusan. Cara wong dodol keblocok. Untuk mendapatkan nikmat yang hanya 1 jam, 2 jam. Tapi dia harus bekerja keras terus menerus. Menekan rahasia itu bertahun-tahun. Nah kan ini kemahuran. Ini itu lagi soal teng dunia mawon. Dereng mungkin teng akhirat. Jadi, ngano teng ini. Kitab Majalis Tsaniyah ini kan cerita. enten tiang niku. Wah wis cara jawane wis entek-entekan mergo kadung jatuh cinta ning gone seorang wanita ya. Wis pokoke kabeh diwehne. Wis duwe apa wis nyonduk ngono. Iki enek timun blenek-menek peken. Iki enek kacang dawa-dawa gawonen. Nah, iki enek sepeda federal barang wis gawa-gawonen gak apa-apa ngono lho. Akhire nganu lho, Mas nganu aku ya repot iki mak randu duit arep nambakno adik. Wis pira-pira butuh pira. Wis gowo-gowonen. Iki lho, sak gebok jek irisan duite jek tas ngiris. Sampai akhirnya si wanita ini takluk karena wis menapa keblekan kebaikan duniawi niku wau. Sampai digambarke teng kriteria wis sampai cara kejawane wis kata tamak makanat hu alaiha makanat hu alaiha ini monggo mas wis ngono sampai ngono wis sampai suatu saat terjadilah kesempatan pas wis ora ana wong wis pas nganu akhirnya pas wis ala wis pokoke wis karek cara wong kula nunggu wis karek monggo binara wis karek ngoten mawon nggih niku ya bae delalah pas oleh ilham artinya ada kesadaran gemeter ya mbak terus melayu ditututi kali sing wedok niki lho Mas kenapa Mas kenapa kula kurang ayu leh macam ora wis gak kenapa ngene lho aku mbak pas wis lungguh wis siap tempur mau tangi mun paham ya sampeyan iki omone siap tempur mun paham kan ya wis ora usah digedhane pokoke pun pas siap tempur mau aku iki kok ngitung cara bisnis. Lah iya. Wong mung perkara daging sing sak munut tok wae kok sampai aku rido jegur neraka sing panase ra karu-karuan. Lah masa to mung enak-enake jimat sing haram kok terus swargaku sing jembare bumi langit sak isine tak dol. Nek iki ya aku jenenge wong goblok. Wong mukmin paling elek. Wong mukmin paling elek niku wong mukmin sing ora duwe ngamal apik. Niku mlebu swarga mbuwi dhewe niku jembare wilayah swargane niku kaplingane swargane niku arduhas samawati wal ard. Jembare bumi langit. Sampai digambarne teng hati sanes swargane sing paling ndek dhewe niku lek numpak jaran niku lek lek sampean nate ningali film koboi nate niku lek duwe pecut nggih enten pecut lek dicangklongne sosok nggih lah centelan sing dienggo nyangklongne pecut niku lho centelan sing dienggo nyangklongne pecut centelane tok iki dereng pecute niku centelan sing dienggo nyangklongne pecut niku upama dienggo tuku emas sak donya niku sik dereng sumbut sik larang niku ta ya. Tirose sing niku wau. Lah mosok ta? Aku mung kepengin ngrasakno enake ngonokmu kuwi. Iki ta nggih. Alat vital sing alah mek pirang kilan ora nek sak kilan. Iku mung perkara sepele ngono kok terus aku sampai ngedol swarga kuwi. Aku mah. Rugi ya. Wes daripada aku kelangan swarga, luwe apik aku nambah swarga. Nambah piye, Mas? Wes kabeh sing wis mbok pek-pek-peken nek kowe gelem gawe ning ibadah. Wis aku wedi tenang karo Gusti Allah. Niku saged. Mergo napa? Pas arep maksiat, pas metu ilham, pas pertimbangannya bener, mergo napa? Nafsune bisa dikuasai. Niku mboten kapusan. Lah nek sing wong kapusan nggih. Nggih, kapusan kaya Kyai Barseso niku kapusan ngoten lho nggih. Mergo mboten curiga karo nafsune. Ngoten. Niku ana teng mriki tinggo kaidah. Barang siapa yang tidak mau mencurigai dirinya setiap saat, tidak mau membangkang terhadap dorongan nafsunya dalam segala situasi, tidak mau menarik, mengajak nafsunya untuk melakukan yang dia tidak suka setiap harinya, maka dia akan terbujuk oleh nafsunya sendiri. Jadi setiap hari sama harus nyusun program, sing programku kabeh nafsu sampean mau, kudu ngoten. Nyusun program sing nafsu sampean mau. Aja sampe nyusun program sing kira-kira nafsu seneng santai-santai. Malah kok ngaji ora ya. Jadi ngumpul motel pun ngene Mayangkara. Praisik ngene jane ya ora apa-apa jane usum ngeten ngene ya pantes. Niku karepe nafsu ngoten. Tapi terus lah apa ning omah. Delok TV ya malam Minggu ya. Kala-kala delok Ketoprak Humor. Ya ora dosa jane delok Ketoprak Humor ya ora dosa. Tapi terus ditang-itung-itung sing paling padha apike kok. Ning kono yang ngladeni wong pengajian ning omah nyenengno bojo jereke wa asyruhun bil ma'ruf ya perintahe Allah lho. Cerdas kok pertimbangane kiai niku. Kudu dalil niku iso. Tapi niki kudu dicurigai. Maka dipilih yang paling tidak disuka. Harus dipilih sing paling gak disenengi sing ndi. Nek ning omah pancen iso seneng-seneng aku kok iso delok TV, iso santai-santai karo bojo, iso jalan-jalan, tapi lek budal ning Blitar wis dalane ruwet, malam Minggu dalane sempit. Salah-salah lek usum udan ini sing melok rekaman ora patek akeh. Renono niku temati wis mboten patek cocok. Salah budal nggih ngoten. Niku harus dipaksa, harus memilih yang tidak disuka. Nah nek purun ngoten insyaallah mboten kebujo. Nek sing mboten kebujo niku berarti tumiba tenggone perkara sing apik. Minggu. Wa man utai sapa wong iku nadzara ningali sapa man ilaiha maring nafsu oleh ningali bistihsani sayyin kelawan nganggep apik suwi-wiji minha saking nafsu. Enek wong delok nafsu kok enek sesuatu positif yang dinilai positif dari nafsu itu faqat ahlaka. Mongko teman-teman ngerusak sapa man ha ing nafsu kuwi mau. Gise nek enek wong duwe nafsu usul apa-apa kok dituruti, sakjane kuwi ora kok nyenengno nafsu, pada akhirnya akhir-akhir orang itu akan mencelakakan diri sendiri. Wa kaifalan kaya apa ya sihu bener bisa dibenarkan li akilin kedua sing duweni akil. Apa sing bener arido-rido nafsi saking nafsune akil. Bagaimana bisa dibenarkan orang yang pandai itu bisa rido terhadap nafsunya wong. Wal karimu ibnul karim. Ibnul karim yakul. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammaratum bisu. Wal karimu tawi Nabi Yusuf. Sing dadi Nabi kang mulya. Ibnul karimi. Putrane Nabi Yakub ya sing dadi Nabi. Ibnul karimi. Putrane Nabi Ishak ya sing dadi nabi. Wong Arab niku senengane lek ngelem wong sing anu sak nasab-nasabe dilem. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Anake dadi kiai, bapake dadi kiai, mbahe dadi kiai, buyute ya kiai, canggahe ya kiai. Wah niku Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sinten Nabi Yusuf sing dimaksud niki? Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub. Nabi Yakub niku putrane Nabi Ishak, Nabi Ishak putrane Nabi Ibrahim. Niku nasab sing hebat banget. Yaqulu dawu sapa Ibnu Al-Karim Ibnu Al-Karim, dawu piye? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u lan ora bebasna sapa ingsun nafsi ing nafsu ingsun. Aku gak tahu kok ngeculne nafsuku tak culne cul-culan. Ora tahu. Mergo apa? Inna nafsa sak temene nafsu ikula amaraton yakti. Wis kanggo inna sehingga yakti barang niku wis cara jawane tenan-tenan. Sing jenenge nafsu kuwi mesti la amaraton yektine merintah akeh merintahe, merintah bisuki kelawan keelekan. Wis to maso kawitan polesane kaya api-api kok. Tapi niku mengke buntute mesti ngrugekno. Mboten. Wa qala aidan Abu Hafs radhiyallahu anhu, Syekh Abu Hafs dawuh malih, mundu arba'ina sanatan i'tiqadi fi nafsi annallaha yang guru ilayya nazara suhti wa a'mali tadullu dzalik. Mundu arba'ina sanatan awit mangsaking mangsane 40 taun. I'tiqadi utawi i'tiqad ingsun fi nafsi ing dalam nafsu ingsun iku annallaha sak temene Allah iku yang guru ningali sapa Allah ilayya maring ingsun nazara suhti kelawan pandangan bendu sengit wa amali utawi amal piro-piro amal ingsun iku tadulu nuduhaken apa amal dalika ing mengkono-mengkono suhti. Jadi selama 40 tahun saya punya keyakinan dan anggapan pada diri sendiri bahwa Allah itu melihat saya itu gede. Padahal seorang ulama besar merasa bahwa setiap hari ini dibendoni Gusti Allah. Lah sing dienggo indikasi napa? Sing tanggo ukuran ngamalku. Ngukure terus pundi? Lah ya aku duwe cita-cita kepengin ngibadah sing luwih apik ngono kok mesti gak keturutan. Berarti aku pancen karo bisa lah orang oleh mlebu rono. Cara undangan ngono ditolak ora oleh mlebu teng kene arena undangan iki. Berani ngoten iki. Aku wis niat mau bengi tak tahajud aku lho. Mau bengi ora iso tahajud. Oleh ngono aku urung diwidani Gusti Allah. Berarti aku melok jagungan karo para wali, para kekasih jam sakmono ki urung oleh. Oleh iku wis kumpul wong akeh bareng-bareng sak alun-alun. Salat imam wektu lak komunikasi sing bareng-bareng wong akeh ngoten nggih. Kuwe kadang-kadang aku oleh ku teko ning alun-alun ning ndulik ning isor ringin kono dhewean ra duwe kanca ora jamaah. Dadi nekani acara rendulik kursine pas ijen ngoten iki ora oleh perhatian bas. Mane lek jamaah oleh 27 derajat, tapi lek dhewean ya namung diitung siji, mek ngisi absen tok tapi ora ana nilaine napa-napa. Niku terus dinilai ya, Pak. Setiap saat kalau saya punya cita-cita yang baik kok enggak oleh. Artinya enggak nyampe. Berarti masih terlalu kotor saya ini ikut-ikut nimbrung di wilayah suci itu. Jadi gaya terus-terus dikoreksi terus. Lumet itu 40 tahun. Dan jenengan melok rekaman agak pirang dino ya. Urung apa-apa ya. Ya teman-teman kadang mungkin mulai wis waita itu. Aku sumbok seneni lho, Bu. Aku mau melok ngaji fikam, iso sumbok curiga neh. Dadi lek melok ngaji fikam sekedar nggih tolak sumpah ben ora seneni wong wedok ngono. Wa qala lan dawu sapa Al Junaid radhiyallahu taala anhu. Asmanipun Syekh Junaid menika lengkapipun Abdul Qasim Al Junaid bin Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi Al-Hazzaz. Syekh Junaid menika termasuk tokoh sing cara sakniki multi komplit. Nek santri-santrine tokoh-tokoh niku sami sowan beguru teng kene Syekh Junaid niku nggih berbagai macam orang. Nek sing ahli nulis ya niku krana pancen ya mbak elek jauh ini ku sahih sangat. Jadi cara ditulis di catatan ngoten pantas apik banget. Lek sing ahli syair nggih. Ya mbak elek sami suan tengene Syekh Junaid niku rupane syair-syair Syekh Junaid niku nggih fasih niku nggih pokoke didengarkan enak sekali dan bermakna mendalam. Lah wong sing ahli ilmu kalam, ahli tauhid nggih, suan tengene Syekh Junaid niku krana pancen ilmu tauhid sing mendalam. Terus sing ahli perkara gaib, isyara-isyara gaib niku Syekh Junaid niku nggih ahli di bidang niku. Termasuk pertama kali seorang ulama yang mampu membeberkan seluk-beluk tauhid secara jelentreh teng kota Baghdad saat itu niku Syekh Junaid Al-Baghdadi. Mila almarhum Mbah Hasyim Asy'ari lek damel definisi ini ahlu sunnah wal jamaah itu mayar mawon gitu ya. Digawe mayar ben gampang apa ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu apa ya? Pokoknya antar lakon pekiye manut salah siji ini madhab papat gitu ya. Lakon tauhide manut salah siji ini Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Mansur Abu Al-As'ari. lakon tasawufi kok niru Syekh Junet utawa lek sing serodok ngguri ya niru Imam Ghazali. Artinya ada prinsip-prinsip sunnah Rasul yang jelas, maka itu sudah diterima sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ini karena panjenengan Syekh Junet ini termasuk tokoh sing komplit. Ngoten. Sampai dijuluki Imamud Dunya fi zamanihi. Nggih, Imamud Dunya fi zamanihi. Artinya hampir setiap daerah di timur maupun di barat, ya, teng Baghdad sakiwa tengene utawa teng Mesir napa teng Maghrib ngriku, niku tokoh-tokoh ulama itu banyak sekali yang asalnya itu dadi muridé Syekh Junet. Cara sakniki kira-kira nggih kados almarhum sinten Syekh Yasin. Syekh Yasin niku lek nganu sedaya penjuru dunia lek pas nganu nggih sedaya beguru ngriku. Sampai panjenengan sakniki dijuluki musnidud dunia. Satu-satunya orang yang sanad keilmuannya niku komplit sampai dumugi Rasulullah. Ulama ngoten niku pun arang-arang sakniki pun sida pisan. Niku Syekh Yasin, Syekh Ibnu Syekh niku Syekh Junet niku ngoten niku. Niku cerita ceritane Syekh Junet lah. Sedone taun pinten? Sedone Syekh Junet niku taun 298 Hijriah. Berarti abad ketiga lah, saya kira abad 15, 12 abad yang lalu. Ya baik dah wong ngeten. Watas kun ojo tenang-tenang sapa sira. Ojo anteng sapa sira ila nafsika maring nafsu sira. Wa in damat selakine wis suwe, wis langgeng apa taatuha manute nafsu laka maring sira, manut fi taati rabbika ing dalem taat pangeran sira. Ngoten. Iki rumus ya, istilahnya rambu-rambu kangge wong sing suluk. Nek nafsumu kuwi wis manut awakmu mbok jak taat ning Allah wis manut, wis gak bruntak. Sakdek sak nyet mbok jak salat ya budal ora tek semoyong kosek ora tau muni ngono. Sakdek sak nyet kuwi duwe niat apik nafsumu gak tau ngeyel. Ayo ngaji ya budal ngaji, ayo maca Quran budal maca Quran. Senajan wis kaya ngono, kowe aja tenang-tenang ngadepi nafsumu. Mergo kawitane niku kawitane niku mesti njaluk bagian itu lho. Kawitane niku ngoten. Jadi yo apik itu nanti dia minta bagian. Aku yo melok apik lho bagiono ngoten ta. Niku kawitan ngoten terus suwe-suwe niku terus njaluk kabeh. Sesuk niku terus lah nek ngono gelem lan ora gelem ya kudu aku sing ngatur lho sesuk ngoten. Kawitane ngoten. Mergo niki kolusi lho mengke nafsu niku. Nafsu itu mungkin-mungkin kolusi kalau iblis, kolusi kalau setan itu mesti. Jadi tingkat pambuji ini mungkin double-double. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Daruni radhiyallahu anhu. Ma raditu an nafsi tarfata aini. Wah, ini malah luwe abot malah. Ma raditu ora tau ridho sapa ingsun an nafsi saking nafsu ingsun. Torfata ainin sak kedepan netro. Sak kedepan aku ora tahu. Marem karo nafsu ku ora tahu. Ya senajan wis tak jak salat sampai suwengi muput ya ora berontak isih tak curigai. Alah, iki lak padune saiki manut-manut jajal. Ora njaluk ijol. Njaluk ijol saiki salat tahajud sampai subuh. Engko mrene njaluk ijol turu sampai jam 5 sore. Enggak. Wah, darusan. Poso-poso. Darusan. Itu kandane kancane ayo manus. Wis. Wis kadung enak iki cangkem kadung lancar iki. Ora sak jus. Gak gelem laren rong jus, gak gelem laren kancane gendene ora oleh. Wah, niki koyo yo-yo ngoten. Dibae niku njaluk bagian ngono. Kok ngolek sing maca aku, suaraku. Suaraku mlebu ning dhuwur langgar sepikire banter wong sak kampung ngerti. Lah engko kabeh wong kampung lah ngerti lah aku pinter maca Quran. Lho niku jaluke niku tok jane. Alah olah ya wis ngono kuwi tok ae. Akhire dienak-enak sak spletot-pletoten bareng jek pangah maca ae. Niku. Lha Syekh Abu Sulaiman aku gak tau ridho terhadap nafsuku sedetik pun gak pernah.